Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tubuh kita ini, jasad kita ini, seindah apapun juga, dia akan binasa. Kemudian akan ditanam di dalam tanah ini. Dia akan hancur menjadi tulang belulang. Apapun keindahan yang ada pada seorang ketika hidupnya, tatkala dia meninggal, wafat, mungkin ukuran 5 hari, 7 hari, 10 hari, perutnya akan hancur, binasa, pecah. Kemudian apapun yang dalam tubuhnya akan segera hancur, binasa. Itulah yang namanya tubuh, fisik. Tapi roh akan naik ke atas. Roh orang-orang beriman akan naik ke langit. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tatkala meninggal Uthman bin Madhun, ketika dia melepas ruhnya ke atas, matanya terbuka. Maka Rasulullah menutupkan mata Uthman bin Madhun. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruha idza qubidat tabi'ahal basar." Sungguh ruh seseorang apabila dicabut, maka pandangan mata akan melihatnya. Karena itulah kita melihat orang-orang yang wafat, terkadang matanya terbuka, dia melihat ruhnya ke atas. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap jasad inilah segala-galanya. Padahal wallahi tidak. Jasad ini akan hancur binasa berkalang tanah. Tapi ruh yang akan berkekalan, dia akan naik ke atas. Bagi ruh orang-orang beriman, Allah akan angkat sampai ke atas langit ketujuh. Oleh karena itu, salah besar ketika orang begitu pedulinya dengan jasadnya, tapi dia lupakan ruhnya. Biarlah ruh Anda ini, biarlah jasad Anda ini, biarlah diri Anda tidak dikenal oleh penduduk bumi, selama Anda dikenal oleh yang di langit, Allah Azza wa Jalla. Ada kisah yang sangat baik sebagai renungan setiap orang. Bahwasanya penampilan ini bukanlah segala-galanya, tapi yang dilihat Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang bersarang dalam hati kita, apa yang bersarang dalam diri kita. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka taala anhu senantiasa mencari sosok manusia dari negeri Yaman yang bernama Uwais. Bahkan disebutkan 10 tahun Umar pencarian untuk mencari Uwais. Setiap datang utusan-utusan dari negeri Yaman sebagai bantuan bala tentara, senantiasa Umar bin Khattab mencari hal fikum Uwais, apakah diantarkan Uwais. Sehingga tepat masanya, suatu ketika disebutkan manusia ada Uwais. Allahu Akbar. Maka Uwais dipanggil oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Uwais pun datang. Ketika itu bertanya, "Hal anta Uwais? Apakah engkau Uwais?" Dan riwayat ini tersebut dalam Sahih Muslim. Dia mengatakan, "Saya Uwais." "Apakah anda Uwais bin Amir?" "Iya, saya Uwais bin Amir." "Dari Murad?" "Iya." "Dari Qaran?" "Iya." Maka berkata Umar, "Wahai Uwais, istaghfirli. Mintakanlah kepada Allah ampunan untuk saya." Allahu Akbar. Dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, anda lebih layak untuk mendoakan saya. Siapa saya?" Kata Umar, "Tidak wallahi. Sungguh Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada saya, 'Sayatikum amdadun min ahli Yaman.' Akan datang kepada kalian bantuan dari negeri Yaman. Dan di tengah-tengah mereka ada seorang pemuda yang begitu berbakti kepada ibunya. Dan sungguh pemuda tersebut bernama Uwais bin Amir. Dari Murad, dari Qaran. Bukankah engkau orangnya?" "Iya wahai Amir Mu'minin." "Bukankah engkau dahulu kala tubuhmu ini semuanya terkena penyakit sopa?" "Ya, ini penyakit yang membuat seluruh tubuh ini berwarna putih berbeda." Kata dia, "Iya Amir Mu'minin." "Bukankah Allah Subhanahu wa taala sembuhkan seluruh penyakit sopa yang terdapat dalam dirimu?" Dia katakan, "Iya Amir Mu'minin. Kecuali satu dirham." Dia katakan, "Benar wahai Amir Mu'minin." "Bukankah engkau orang yang berbakti kepada ibumu?" "Benar wahai Amir Mu'minin." "Mintakanlah kepada Allah agar Allah mengampuni saya." Allahu Akbar. Seketika Uwais meminta kepada Allah Azza Jalla ampunan untuk Umar. Kemudian berkata Umar, "Wahai Uwais, sudahkah kiranya jika aku tuliskan surat kepada gubernurku di Kufah agar dia memberikan kepadamu keistimewaan?" Subhanallah. Apa kata Uwais? "Wahai Amir Mu'minin, la an akuna fi qabra'in nas ahabbu ilayya." Sungguh apabila aku ada di tengah-tengah manusia, tidak dikenal manusia, tidak diketahui manusia, lebih kucintai daripada aku dikenal manusia. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita, Uwais bukan orang yang cinta dengan ketenaran. Uwais bukan orang yang cinta popularitas. Uwais tidak ingin dikenal di bumi. Uwais bukanlah orang yang sosoknya gagah, tampan, puan. Tidak, wallahi. Tapi ruhnya naik ke atas. Ruhnya begitu mulia. Sehingga Rasulullah mengatakan sebaik-baik tabi'i adalah Uwais. Subhanallah. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu pernah menanyakan kepada penduduk Yaman, "Hal fikum, apakah di tengah-tengah kalian ada seseorang yang mengetahui Uwais?" Maka dicarilah ketika itu. Ada seseorang dari tengah-tengah manusia dari penduduk Yaman yang mengetahui Uwais. Maka dia pun datang di hadapan Amir bin Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu ardhah. Maka bertanya Umar, "Apakah engkau mengenal Uwais?" Dia katakan, "Wahai Amir Mu'minin, benar saya mengenal Uwais. Uwais bin Amir Al-Qarni. Bagaimana kau dapati dirinya?" Dia katakan, "Wahai Amir Mu'minin, Uwais di tengah-tengah kami adalah orang yang qalilul mata'. Dia bukan orang kaya. Dia adalah orang yang begitu sedikitnya perbendaharaan rumahnya. Enggak ada apa-apa di rumahnya. Rathul mata', enggak ada apa-apa. Dan dia orang yang tidak dikenal Uwais." Subhanallah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan Uwais adalah orang yang dilecehkan di negerinya. Anak-anak mencemoohnya, orang-orang mencemoohnya. Orang-orang melecehkan dan menghinakan dirinya. Berkata Umar, "Sungguh Rasulullah mengatakan akan datang dari tengah-tengah negeri Yaman seorang laki-laki bernama Uwais dari Murad, dari Qaran. Sungguh andai kata dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan sumpahnya. Mintalah kepadanya ampunan. Mintalah kepadanya agar dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk dirimu." Allahu Akbar. Seketika orang ini begitu kagumnya dengan Uwais. Segera dia pulang ke negeri Yaman. Setiba di negeri Yaman, dia datangi Uwais dan dia katakan, "Wahai Uwais, mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya." Maka berkata Uwais, "Subhanallah, anta hadithu ahdin bisafarin salih. Bukankah engkau baru pulang dari haji? Tentunya engkau membawa segala macam bentuk kebaikan. Engkau yang lebih layak meminta kepada Allah ampunan untuk saya." Dia katakan, "Tidak. Wahai Uwais, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni saya." Maka Uwais berkata, "Hal laqita Umar? Apakah engkau pernah berjumpa dengan Umar?" Dia katakan, "Ya. Umar yang mengatakan kepada saya agar meminta dirimu, meminta kepada Allah SWT agar mengampuni saya." Apa yang terjadi? Setelah Uwais Al-Qarni diketahui di tengah-tengah masyarakat memiliki begitu besarnya kedudukannya di langit di sisi Allah SWT, seketika esok harinya Uwais bongkar-bongkar yakni rumahnya. Dia bawa perkakas rumah tangganya yang begitu sederhananya dan dia tinggalkan negeri tersebut, pergi ke negeri di mana orang-orang tidak mengetahuinya. Sungguh, Uwais adalah mutiara. Dia tidak ingin dikenal. Dia tidak ingin tenar. Tapi Allah kenalkan dia kepada kita. Subhanallah. Betapa banyak orang-orang dalam hidup ini mencari popularitas, mencari ketenaran, mencari segala macam cara agar dia dikenal manusia. Dan sungguh berapa banyak orang-orang yang dikenal di bumi, tidak dikenal di langit. Allahu Akbar. Dan berapa banyak orang-orang tidak dikenal di bumi, dikenal di langit. Bahkan Allah kenalkan kepada kita Uwais sebagai pelajaran kepada kita semua bahwasanya tubuh kita ini bukanlah segalanya, pangkat dan jabatan bukanlah segalanya, tapi roh, iman yang tempat bersarang padanya, iman roh itulah segala-galanya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kepada tubuh-tubuh kalian, tidak pula melihat kepada bentuk rupa kalian. Walakinnahu yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Hati bagian dalam tubuh kita ini, itulah inti daripada segalanya. Ruh kita ini intilah segalanya, inti daripada segalanya. Oleh karena itu, berusahalah kita memperbaiki hati kita, berusaha memperbaiki ruh kita dengan santapan ilmu, dengan santapan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengenal kita di langit, sekalipun orang-orang di bumi tidak ada yang mengenali kita. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.